Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم بارك الله فيكم إخوان Ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 17 Agustus 2021. Kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari Sarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 43 bait yang ketujuh. Namun sebelumnya, setiap kali kita memulai kajian Alfiyah Imam Malik ini, ana menginginkan adanya murojaah dari bait yang pertama. Jadi nantinya al-fahmu bitakrar, pahaman itu dengan diulang-ulang. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami konteks dari Alfiyah Ibn Malik ini. Qala mu'allif rahimahullah, qala Muhammadun huwa ibn Malikin. Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihin mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. Nah, di sini kita sampai di poin yang ketujuh dari muqaddimah alfiyah, yaitu Allahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah bagiku dan baginya di kedudukan akhirat. Ini yang diharapkan oleh mu'alif rahimahullah. Nah, kita kemarin sudah bahas dan ini tentang ada khobariyatun lafdan insya'iyatun ma'nan. Kemarin kita sudah membahas khobariyah dan insya'iyah. Khobariyah ini adalah bentuk pengabaran, di mana khobariyah ini kaitannya dengan apa? Al-khobar huwa ma yatahaqqaqul madluluhu fil kharij biduni nutq bihi. Khobar adalah gabungan kata yang kandungan maknanya telah ada sebelum kata itu diucapkan. Maksudnya di sini, ini adalah sebuah kondisi realita yang sudah dikenal oleh semua orang. Lalu kemudian ada orang yang menceritakannya tentang fenomena atau realita tersebut. Inilah yang dimaksud dengan khobar. Kayak misalnya orang sudah faham bahwasanya kulit durian itu berduri. Buah durian itu kulitnya berduri misalnya. buah durian itu kulitnya berduri, itu sudah ma'ruf. Orang semua kenal. Orang semua tahu. Dan kemudian ketika orang, ada orang yang menceritakan lagi, namanya itu khobar. Sehingga khobar ini bisa khobar yang benar, ada khobar yang salah. Ada khobar yang benar, ada khobar yang dusta. Sedangkan insya'i, insya'iyah, ini adalah kumpulan kata yang kandungan maknanya tidak ada sebelum kata itu diucapkan. Insya ini bukan menceritakan tentang suatu realita yang telah ada. Kalau tadi khabar itu menceritakan realita yang sudah ada. Kalau insya itu adalah menceritakan realita yang telah ada. Ya. Jadi di sini insya itu bukan menceritakan realita yang sudah ada, tetapi dia menceritakan sesuatu yang terjadi ketika kata itu diucapkan. Ketika apa? Kata itu diucapkan. Misalnya, jangan engkau suka mengantuk di kajian. Bukan berarti bahwasanya fenomena ngantuk itu adalah milik antum setiap saat. Tidak. Paham toh maksudnya? Tapi ketika ada seorang pengajar menegur muridnya, ketika muridnya itu ngantukan, saat ngantuk itu terjadi. Bukan berarti kemudian ngantuk itu adalah fenomena yang sudah ma'ruf, lazim, harus, dan pasti terjadi pada orang tersebut. Enggak mesti. Paham toh? Ya beda lagi kalau misalnya memang setiap saat dia ngantukan, maupun kajian, enggak kajian ngantukan. Itu beda lagi, Mas. Ya, ada orang seperti itu, ada. Ana pernah tahu. Semoga Allah Azza Jalla lindung kita dari hal-hal tersebut dan juga kaum muslimin yang lainnya. Jadi, ungkapan tersebut kayak misalnya tadi, jangan engkau tidur ketika kajian. Bukan suatu yang bentuk realita, tapi ketika ucapan itu dikatakan, itulah realitanya saat itu. Nah, itu namanya insya'i. Insya'iyah. Itu beda insya'iyah makna dan khabarul lafdz. Paham ya? Nah. Doa kemarin sudah paham. Hibah di sini juga ya, pemberian. Nah. Sekarang kita membahas tentang ini tentang ibda' binafsika kemarin, qauluhu walahu. Karena menyebutkan wallahu yaqdi. Jadi wallahu. Di sini wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Antum lihat di sini, ini namanya apa? Kemarin ana bahas namanya bahar, Mas. Bahar. Dalam ilmu balaghah namanya bahar. Akhiran dari setiap bait ritmenya sama, maka baharnya juga sama. Dan inilah yang menjadi apa? Keunggulan Alfiyah Ibn Malik dibandingkan Alfiyah Ibn Mu'ti. Paham ya? Nah, kemarin kemarin kita bahas di sini ya tentang Ayy Ibn Mu'ti. Wabda' binafsihi awalan li'annahu yambagi lil'insani idha da'a an yabda' binafsihi awalan. Ini tentang apa, Mas? Tentang faedah adab berdoa. Antum lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Rahimahullah membahas nahwu tapi masih ada kaitannya dengan adab berdoa. Kenapa? Orang kalau sudah membacanya banyak, bacaannya banyak, dia akan berusaha untuk mengaitkan satu dengan sesuatu yang lainnya yang dia fahami dari apa yang dia baca, apa yang dia fahami dari apa yang dia pelajari. Sehingga inilah yang membedakan kita dengan para ulama. Para ulama sering baca kitab, sedangkan kita sering update status, pegang HP. Gak ada HP, abang dibuang. Ya. Ada HP, abang disayang. Karena semuanya lewat HP. Bayar pakai HP. Allah. Inilah masalahnya sekarang ini. Dunianya serba HP. Kehidupan tanpa HP garing. Dan ini ujian sebenarnya. Makanya ana tertarik dengan ada berapa cetakan Al-Qur'an. Di situ dia mengatakan bahwasanya jauhkan HP, ulangi hafalan dan baca 20 kali. Ajib itu. Memang seperti itu kondisinya. Kita susah untuk bercengkrama dengan Al-Quran karena kita seringnya bercengkrama dengan HP. Assalamualaikum. Dan itu musibah. Ini musibah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menguatkan kita untuk menggunakan HP ini sebagai wasilah untuk dakwah. Bukan wasilah untuk maksiat. Dan jangan sampai kita waktunya terbuang, kemudian sia-sia hanya untuk HP. Nah, oleh karena itu, ana mengatakan pada diri ana sendiri, hari ini sebenarnya libur, tanggal 17, hari kemerdekaan. Tapi ana katakan, ana tidak akan pernah memerdekakan diri ana dengan sesuatu yang belum ana merdeka darinya. Ana belum merdeka untuk menjadi faham bahasa Arab. Ana masih merasa harus banyak belajar, harus mencari ilmu, dan tidak ada kemerdekaan bagi seorang penuntut ilmu syar'i kecuali ketika dia sudah meraih cita-citanya yang paling tinggi, yaitu masuk surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemerdekaan bagi seorang penuntut ilmu. Tidak ada kemerdekaan bagi setiap penuntut ilmu yang dia itu berusaha untuk mentargetkan surga bagi target asasi yang ada pada kehidupannya. Kalau dia menginginkan targetnya pendek, ya bisa jadi dia target, malam ini akan selesai, kajiannya juga paling sebentar, ya terus kita pulang, tidur lagi. Target. Tapi ketika kita mengharap kepada Allah Azza wa Jalla agar target kita itu dalam menuntut ilmu syar'i ini untuk dalam rangka mencari ridha-Nya Allah Azza wa Jalla, agar kita itu bisa masuk surga dengan amalan yang kalau bisa dibilang tidak setiap orang diberikan kemudahan untuk melakukan. Maka selama kita diberikan kemudahan, kenapa kita tidak bersegera untuk melakukannya? Malah justru mengambil alasan-alasan. Sol kue, mesak kue, bermau kerja, bermau melipir-melipir. Ya. Seharian enggak tidur toh. Wis istirahat wae. Sampai dikaji lak ming tekak tekluk toh. Itu semuanya waswas syaitan. Tapi kalau antum atau kita di sini bisa melawan itu semua, dan kita mendawamkan diri kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan itu sebagai jalan kemudahan untuk agar kita bisa istiqomah. Dan istiqomah menuntut ilmu syar'i itu adalah suatu yang berat, yang mahal, tidak ada harganya, dan tidak bisa dihitung dengan rupiah sepeser pun, atau bahkan bermiliar-miliar enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kita lanjutkan, Mas. Ini tentang adab ini kemarin ai libni mu'tin wabda bi nafsihi awalan. Karena di sini sebutkan wallahu yaqdi bi hibatin wafirah. Allah azza wajal yaqdi ai yahkum. Ya. Ai yahkum yaitu memberikan hukum bi hibatin wafirah dengan pahala yang berlimpah. Li walahu. Awalnya apa? Li. Jadi mendoakan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Berdoa itu untuk dirinya sendiri. Kemudian apa? Walahu. Walahu di sini untuk Ibnu Mu'ti. Di darajatil akhirah. Di derajat yang paling derajat tinggi di akhirat. Maksudnya di sini juga meskipun Ibnu Malik mengatakan Ibnu Mu'ti alfiahnya itu di bawah beliau, bukan berarti kemudian beliau tidak mendoakan kebaikan kepada Ibnu Mu'ti. Karena Ibnu Mu'ti itu lebih dahulu menulis tentang kaidah-kaidah nahwu ini dibandingkan beliau. Sehingga di sini menunjukkan apa? Penghargaannya Ibnu Malik kepada Ibnu Mu'ti. Ya. Karena ketika disebutkan dalam bait ya tentang sebutannya faiqatan alfiyatul mu'ni ya seraya mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti ya wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti mengharap ridho tanpa kebencian tanpa kemurkaan faiqatan alfiyatul mu'ti ya alfiyata Ibnu Mu'ti ya yang lebih unggul jauh lebih atas daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah kemudian wa huwa bisabkin haizun tafdila sebab dahulu beliau memperoleh keutamaan mustaujibun sana'il jamila yang berhak beliau mendapatkan pujian kebaikanku ya atau pujian baikku dan wallahu yaqdi bihibatin wafira. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah li bagiku walahu dan baginya. Ya, fi darajatil akhirah, di kedudukan akhirat kelak. Nah, ini tentang jangan sampai orang itu ketika dia itu berbeda pendapat atau tidak sesuai pemikirannya. Padahal beliau yang berseberangan pemikiran itu adalah saudara kita, sesama muslim, sesama mukmin bahkan. Namun kita enggan mendoakan kebaikan padanya. Makanya ana pernah mengatakan, orang yang senantiasa melakukan kedoliman, kedoliman dan kedoliman, dan bahkan tidak pernah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak lain karena sedikitnya orang atau bahkan tidak ada orang yang mendoakan kebaikan kepadanya sehingga dia terus-menerus tenggelam dalam kemaksiatannya dalam kedolimannya. Assalamualaikum. Maka di sini hendaknya kita itu sering mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Pertama kepada diri kita, kemudian kepada bapak ibu kita, kepada orang tua kita, kemudian juga kepada keluarga kita, anak istri kita, baru kepada teman kita, sahabat kita. Dan ini sering terluput. Kenapa? Karena orang terkadang hanya mendoakan kepada kerabatnya, sanak saudaranya, tapi tidak pernah ingat untuk mendoakan kebaikan kepada saudara sesama kaum muslimin. Nah, makanya di sini li'annahu yambaghi lil insan karena selayaknya bagi seorang itu idza da'a apabila dia itu berdoa an yabda'a bin nafsi hendaknya dia memulai dengan dirinya sendiri awalan. Qala Musa, Nabi Musa berkata alaihi salatu wasalam, "Rabbighfirli." Ya Allah ampunilahku. Wali akhi dan kepada saudaraku. Ini di surat Al-A'raf 151. Qala Nuhun alaihi salatu wassalam dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbana firli wali walidayya. Ya Rabb kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tua. Di surat Ibrahim 41. Faqaddama nafsahu ala walidayya. Dan ini mengutamakan dirinya di atas orang tuanya. Artinya apa? Untuk berdoa untuk dirinya sendiri, baru orang tua. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibda' bi nafsika." Mulailah dengan dirimu. Mulailah apa? Dengan dirimu. Wal bada'atu bi nafsi hiyal aula fi du'a. Dan memulai dengan dirinya sendiri, ini adalah jauh lebih utama di doa, dalam berdoa. Adab doa yang benar itu adalah memulai kebaikan, memanjatkan doa kebaikan untuk dirinya sendiri, baru kemudian orang lain. Nah, sekarang kita membahas fi darajatil akhirah. Di derajat yang akhir. Derajat yang akhir. Nah. Fi darajatil akhirah. Dalam tingkatan kedudukannya di akhirat, yakni yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa hadha binisbati ibni Mu'tin, haitsu innahu qad mata wa la yumkinu lahu al-hibatu illa fil akhirah. Amma binisbati ibni Malik, fa yumkinu an takuna lahu hibatun fid dunya wa hibatun fil akhirah, li'annahu mawjudun, lakinnahu rahimahullah ikhtara an takuna al-hibatu fil akhirati li'annaha hiyal baqiyah, li'annaha hiyal baqiyatu. Dan fi darajatil akhirah, di kedudukan akhirat, yakni yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Wa hada binisbati liibni Mu'ti, dan ini kaitannya, sudut pandangnya dari Ibnu Mu'ti. Aitu innahu qad mata. Bahasanya innahu qad mata, dia itu sudah mati. Ya, kalau orang sudah mati, wa la yumkinu lahu hibatun illa fil akhir. Maka tidak mungkin dia itu mendapatkan ganjaran kecuali di akhirat. Ya, kecuali apa? Di akhirat. Amma binisbati. Ya, amma binisbati. Fokus, Mas. Fokus. Tinggalkan. Yang tidak penting tinggalkan. Nah. Sama halnya. Ketika antum duduk di majelis ilmu, antum doa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma faqqihni fid-din, Allahumma faqqihni fid-din, Allahumma faqqihni. Sedangkan masalah lainnya, masalah utang, masalah keluarga, masalah teman, masalah apa yang lain, itu harus kita berjuang kepada Allah, berjuang agar senantiasa Allah Azza wa Jalla istiqomahkan kita dalam semangat yang tetap membara. Dan ini salah satunya adalah ujian. Ketahuilah, syaitan itu tidak akan pernah senang kita itu melakukan ibadah atau melakukan kebaikan yang acak, yang konsisten, yang kita komit terhadap kebaikan tersebut. Syaitan enggak sih? Maka apapun dari sisi manapun akan antum itu atau kita ini akan dapatkan godaan. Ima ketika antum melakukan kebaikan itu atau sebelumnya atau sesudah. Antum mengatakan, "Oh iya, aku lah wis sekti, aku wis kajian kok. Aku wis berilmu." Tapi pemikiran itu akhirnya menjadikan bumerang. Bumerangnya apa? Dia memandang dirinya sudah tinggi, padahal dia belum bisa apa-apa. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah terbiasa untuk tampil di depan mimbar, padahal dia belum wayai, belum saatnya. Nah, qadara syafa'ah itu akhirnya menjadi bumerang. Bahwasanya mana yang harus didahulukan? mana yang harus didahulukan. Gak ada orang lain yang menggantikan. Kalau saya gak maju. Tapi kalau saya maju, ilmu saya terbatas. Lalu bagaimana? Ya, jawabannya adalah senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita itu ditetapkan dalam kebaikan. Jangan pernah menganggap bahwasanya dirinya akan berhasil, akan bisa mengatasi godaan setan hanya dengan mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Gak bisa. Itu namanya tertipu. Terlalu mengandalkan pada diri sendiri. Nasallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan ini yakni kiamah, yaumul kiam. Ini berdasarkan sudut pandangnya Ibnu Mu'ti. Di mana innahu qad mat. Ibnu Mu'ti sudah meninggal. Wa la yumkin lahu al-hibatu illa fil akhirah. Dan tidak mungkin dia ada hibah kecuali di akhirat kelak. Amma binisbati libni Malikin, sedangkan nisbatnya kepada Ibnu Malik, fayumkin an takuna lahu hibatun fid dunya. Maka bisa jadi dia itu punya hibah di dunia. Wa hibatun fil akhirah, dan juga hibah di akhirat. Li'annahu mawjudun, karena dia itu ada. Lakinnahu rahimahullah ikhtara an takuna al-hibatu fil akhirati li'annaha yal baqiyah. Nah, di sini dijelaskan. Ini jelaskan wahibatun fil akhirah, dan ganjaran di akhirat. Ya lahu hibatun fid dunya, yaitu ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Li'annahu mawjudun, karena dia itu benar adanya. Ya, benar adanya. Nah, walakinnahu rahimahullah ikhtara, namun di sini ya walakinnahu rahimahullah, namun beliau itu rahimahullah ikhtara an takuna al-hibatu fil akhirati. Beliau memilih bahasanya hibah itu, ganjaran itu di akhirat. Li'annaha yal baqiyah, karena ini adalah al-baqiyah, yang menjadi al-baqiyah, menjadi sisa apa yang tertinggal, masih tertinggal. Nah. Nah, sekarang waqad awrada ba'dun nasi ala hadzal baiti iradan. Iradaini. Al-iradul awal wasful hibati wa hiya jam'un bi wafirah wa huwa mufradun wal asahhu wal afsahu fiha al mutabiqatu fa yuqalu bi hibatin wafiratin kama qala ta'ala wa quduris rasiyat wa quduris rasiyat wa lam yakul rasiyah. Rasiat. Nah. Dan di sini kita ulang lagi paragrafnya. Ya, jadi sungguh, ya, nah, i'malu ala Dawud asy-syukra, ya, wa qalilu min ibadi asy-syukur. Makanya sebutannya di sini rahasia, mukuduri rahasia. Di ya. Nah. Kita lanjutkan dulu. Jadi wal afsahu fiha al mutabiqatu, yang ya afsah artinya sini redaksionalnya bagus, fiha di dalamnya adalah al mutabiqatu. Fa yuqal bihibatin wafirah. Hah? Oh ya. Ini ya belum ya. Iradah ini. Nah. Waqad awrada ba'dun nasi ala hadzal baiti iradah ini. Dan ada sebagian orang menginginkan terhadap bait ini ada dua keinginan di sini, iradah ini. Al-iradul awal, irad yang pertama. Ya. Anda tahu enggak? Karena jadi pikiran. Ini karena dulu Anda sering kalau di Bogor ya. Kemudian pas KKN. Ini Anda pulang pergi Sukabumi Bogor. Naik kereta, kadang naik bis. Di kendaraan umum itu paling banyak di tengah jalan itu ada logonya Ma'erot. Nah, anak ini kepikiran ini loh, irot ini loh mas. Ini bukan jorok ya mas ya. Kita cocokologi mas. Nah, ini irot mas. Ya. Tapi mungkin untuk lajah Sunda ini menjadi erot. Dulunya tuh. Jadi di situ kalau kita tidak berbicara mak erotnya ya, yang seperti itu bukan mengarah ke sana. Tapi erot di sini diambil dari erot, ya. Irod artinya punya apa yang dituju, ya. Karena ini di sini yang dituju itu dua, ada irod ada erod. Nah, ini ala-ala Sunda, ya, lajah Sunda. Tapi ini irod, ya, mak irod itu berarti mak yang punya keinginan. Mak yang punya keinginan. Keinginannya banyak. Makanya orang-orang yang naudzubillah mindzalik nasallahu alaihi wasallam ya, tidak berikan rasa syukur, mesti datangnya ke situ. Kenapa, Mas? Apa maksudnya di sini? Ya, ini karena tidak bersyukur. Ya. Tenang, Mas. Tenangkan diri mas, bersyukurlah, jangan terlalu kemudian menganggap itu kesana mas arahnya. Ya, ini kita sedang menghidupkan malam dengan suatu yang manfaat mas, jangan ke arah yang nyerempet-nyerempet sana. Karena tidak berkenan untuk diserempetkan kesana mas. Hanya sebuah nama ini loh mas. Makanya tadi Ana ingat dulu itu karena hampir setiap saat Ana bolak-balik ke Bogor Sukabumi itu mesti ada pelangnya itu mas. Iya, asli. Ma'irot. Asli. Ya. Asli pelangnya Ma'irot. Ya. Nah, jadi di sini ya kaitannya tentang kondisional yang kita bahas ini ya. Tapi kalau misalnya apa yang disebutkan di sini bisa macam-macam. Ya. Irad apa yang dituju, apa yang nanti menjadi sesuatu yang menghasilkan banyak. Maknanya banyak. Ya, maknanya banyak. Ya. Artinya bisa berupa keuntungan juga. Irad di sini juga bisa keuntungan. Ya. Nah. Nah, di sini apa yang diinginkan di sini ada dua. Yang pertama iradul awal. Ya, keinginan yang pertama atau keuntungan yang pertama wasfuh libat. Si penyipatan hibat. Hibah di sini apa? Maksud dari limpahan. Ya. Jadi hadiah atau kalau disebutkan apa apresiasi hibah ya wasfu hibat wahya jamun sifat di sini adalah jamun bi wafirah ya ini menggabungkan dengan wafirah artinya bihibatin wafirah dengan pemberian yang sangat berlimpah maksudnya wahya mufradun. Wafirah di sini mufradun. Kalau di sini hibat, itu jamaknya hibat. Hibatun. Ya, sedangkan wafirah ini mufrad. Kemudian wal afsahu fiha al mutabiqatu fa yuqal bihibatin wafiratin. Kama qala ta'ala wa quduri rasiyatin. Wa lam yakun rasiyatin. Ya. Di surat Saba. Di surat Saba ayat 13. Nah. Jadi wajifani kal jawabi wa quduri rasiyat, wa quduri rasiyat. Ya. Seperti apa di sini jelaskan kal jawabi wa quduri rasiyat periuk yang tetap ya periuk yang tetap berada di atas tunggu ya. Paham ya? Jadi kaitannya rasiat ya. Ini sebutannya rasiat. Suatu yang tinggi ya. Dan tidak disebutkan rasiah. Tapi dan juga tidak disebutkan wafirat. Ada jamak, ada mufrad. Nama wa quduri rasiyat. Rasiyat ini jamak, ini jamak. Sehingga tidak dikatakan apa rasiyatin. Karena ini apa? Mufrad. Mufrad. Ya, rasiyatun mufrad. Dengan rasiyat di sini apa? Jamak. Paham sampai sih? Nah, kemudian wa iradu tsani ya keuntungan yang kedua dari hal tersebut fi qoulihi li wa lahu bagiku dan baginya. Haitsu khassa nafsahu wa ibn Mu'tin bidua. Di mana Ibnu Malik mengkhususkan dirinya dan Ibnu Mu'tin dalam doa. Wa lam yatu li jamil muslim. Nah, ini nih. Ana kasih merah juga biar antum jadi faham. Ini tulisi penting. Jadi ketika Ibnu Mu'ti ya di sini berdoa, jadi Ibnu Mu'ti di sini mendapatkan pengkhususan dari Ibnu Malik dengan doa kebaikan. Walam yad'u li jami'il muslim. Namun tidak menyertakan doa kepada keseluruhan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin yang lainnya tidak disebut. Wa qalu law qala, dan dikatakan apabila ada yang mengatakan wallahu yaqdi bir ridha war rahmah li wa lahu li jami'il ummah. Nah. Law qala, seandainya dia mengatakan wallah, dan Allah itu yaqdi bir ridha. Ya. Jadi memberikan qada dengan ridha wa rahmah dan rahmat, ridha dan rahmat li wa lahu, bagiku dan baginya. Ibnu Mu'ti. Kalau ini li, khitabnya kepada siapa? Ibnu Malik. Ya, Ibnu Malik. Paham? Karena untuk mendoakan kebaikan itu harus antum duluan, baru orang lain. Ya. Dalilnya apa? Rabbighfirli wa li walidayya. Ya. Sehingga li wa lahu. Ya. Bagiku dan baginya. Wa li jami'il ummati, dan keseluruhan umat. Nah. Paham ya? Kalau qala dzalika lakana ahsan. Kalau seandainya dia mengatakan seperti itu, maka ini lebih ahsan, lebih baik. Ya. Ini masih panjang pembahasannya. Allah Ustaz. Nah. Naktafi bihadil kudrah. Nah. Insyaallah kita lanjutkan ini besok. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.